waktu tuk berduka, ada waktu tuk bersuka, ada waktu tuk berdiam, ada waktu tuk berkata. Namun di atas galanya, ku tahu Allah ku bekerja, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Semuanya akan jadi indah. ada waktu.